Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membaca hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kalian berbuat durhaka pada ibu kalian, mengubur hidup-hidup anak perempuan, waman an wahad, berbuat bakhil, tidak mau memberikan harta yang dia miliki padahal itu kewajiban baginya, wahad, tetapi justru dia senangnya meminta harta orang lain, wa karihalakum qila wa qala, dan Allah juga Subhanahu wa taala benci atas kalian qila wa qala, ya, menyibukkan diri dengan menukil suatu berita yang tidak jelas sumbernya, katanya. Wa qasatu su'al wa idzatul mal, dan juga Allah Subhanahu wa taala membenci atas kalian banyak meminta atau banyak bertanya, wa idzatul mal, dan menyanyiakan harta. Sebagian penjelasan telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat, insyaallah kita lanjutkan masih menjelaskan hadis tersebut. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa min fawaid hadis tahrimu uququl ummahat wa huwa min kabairi dzunub, diharamkannya berbuat durhaka terhadap ibu kita, dan ini merupakan kabairu dzunub, termasuk dosa besar. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabiukum bi akbaril kabair. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, maukah aku beritakan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, tentu hai Rasulullah. Qala al isyraku billah wa uququl walidain. Maka kata beliau, al-isyraku billah, berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah kepada Allah dan juga dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling besarnya. Wa uququl walidain, dan juga berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Maka uququl ummahat wal aba aidan min akbair dzunub, berbuat durhaka terhadap ibu kita dan bapak kita, ini pun merupakan termasuk dosa besar yang paling besar. Demikian juga birruhuma min afdhalil a'mal, berbuat baik terhadap keduanya merupakan termasuk amalan yang paling utama, paling besar. Wal insan ma'a walidayhi lahu salasul halat. Seorang manusia ketika dia bermuamalah dengan kedua orang tuanya, ada tiga keadaan. Imma birun, bisa jadi dia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, dan ini min afdalil amal, termasuk amalan yang paling besar. Wa imma nam qati'ah, atau dia memutuskan hubungan terhadap kedua orang tuanya, berbuat uququl walidain, berbuat durhaka terhadap kedua orang tuanya, dan ini termasuk dosa besar yang paling besar, berbuat durhaka terhadap keduanya. Dan fi halati asalis, keadaan yang ketiga, yaitu nam la biru wal uquq, tidak berbuat baik dan juga tidak berbuat durhaka. Artinya dia berbuat baik pun tidak, tetapi juga tidak berbuat durhaka. Ini melakukan sesuatu yang menyakiti kedua orang tuanya. Yang seperti ini haram hukumnya, walaupun dosanya tidak sampai kepada atau tidak sama dengan orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Tetapi sekedar dia tidak berbuat baik saja, ini merupakan perkara yang haram. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah perbuatan baik tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, siapa saja di antara manusia, baik saudara kita, tetangga kita, orang yang kita kenal, bahkan orang yang tidak kita kenal pun, ketika mereka berbuat baik kepada kita, fakafi'uhu, balas perbuatan baik tersebut dengan yang minimal, yang semisalnya. Ya. Kalau kita tidak mampu sampai membalas kebaikan dia, minimalnya mengucapkan jazakumullah khairan, minimalnya sampai kita mampu membalasnya. Maka fa ayy ma'rufin min adamiyina ghair nabi sallallahu alaihi wasallam akbar min ma'rufil walidaini. Maka siapa yang lebih besar berbuat baiknya terhadap kita di kalangan manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kedua orang tua. Maka kalau terhadap orang lain saja yang mereka berbuat baik terhadap kita yang sifatnya kadang-kadang, wajib bagi kita untuk membalasnya, apalagi orang tua yang mungkin sejak kecil susahlah ngitungnya. Mereka berbuat baik terhadap kita, maka wajib bagi kita untuk berbuat baik terhadap mereka. Sehingga dari sini, berbuat baik terhadap orang tua hukumnya wajib. Adapun durhaka termasuk dosa besar yang paling besar. Adapun dia tidak mendurhakainya, tidak berbuat kejelekan terhadap orang tuanya, tetapi enggan untuk berbuat baik, ini termasuk perbuatan yang haram. Termasuk perbuatan yang haram walaupun tidak sama dengan uququl walidain, berbuat durhaka terhadap orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi dan juga kita semua untuk mengucapkan doa rabbirhamhuma. Wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka merahmati, membimbingku, memeliharaku ketika aku kecil. Disebutkan sini kama rabbayani shaghira al-kaf, pada firman Allah Subhanahu wa taala kama ya. Qaf huna litaklil. Qaf di sini bimana taklil? Sebab ya. Ya ini maknanya li annahuma rabayani saghiran. Ya Allah berilah rahmat kepada kedua orang tuaku karena sebab mereka telah memeliharaku, mendidikku, menyayangiku ketika aku kecil. Qaf di sini ta'lil, sebab. Maka kata beliau, maka nikmat yang paling besar atau kebaikan yang paling besar yang diberikan manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu disebutkan permisalan atau peribahasa orang awam di Arab ya, innal birra aslab. Yani idza bararta biwalidaika birrun bika awladaka. Jika engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, maka nanti anak-anakmu akan berbuat baik terhadapmu. Sehingga albir, kebaikan didahulukan. Ketika seseorang menginginkan anak-anaknya berbuat baik terhadap dirinya, maka hendaknya dia pun berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian diantara faedah hadis ini juga adalah tahrimu wa'dil banat, haramnya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Naam. Dan tentu ini bukan sekedar khusus anak perempuan, anak laki-laki pun haram. Kenapa disebutkan di sini anak perempuan? Karena dahulu pada zaman jahiliyah, naam, mengubur atau mereka sering mengubur anak perempuan hidup-hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Maka barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasan bagi mereka adalah jahannam. Neraka jahannam, khalidan fiha. Mereka kekal di dalamnya. Naam. Tentu ini adalah ancaman yang sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kehormatan seorang muslim jauh lebih terhormat daripada Ka'bah itu sendiri. Kehormatan seorang muslim itu jauh lebih terhormat dari Ka'bah. Bayangkan. Sehingga hati-hati. Jangan gampang-gampangan menghalalkan, memvonis orang lain. Darahnya halal, boleh dibunuh, kafir dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Tidak semua orang yang berbuat kekufuran misalkan kemudian langsung divonis kafir. Ya. Di sana ada sebab-sebab. Tidak semua atau setiap orang yang melakukan suatu kekufuran kemudian divonis kafir. Ya. Bisa jadi dia jahil, bodoh, bisa jadi dia terpaksa dan sebagainya. Jangan bermudah-mudah ya mengkafirkan orang lain. Kemudian juga fawaid hadis ini adalah tahrimu talabi ma la yastahiqul insan. Haramnya seseorang meminta sesuatu yang bukan haknya. Ya. Liqaulihi had. Wa man an wahad. Ketika seseorang dia melihat apa yang dimiliki orang lain, muncul kecenderungan ingin memilikinya. Kadang memintanya. Buat saya saja. Atau dia mengambil dengan paksa. Maka ini haram. Ini menunjukkan sikap rakus dia. Sebagaimana juga larangan dari sikap bakhil. Itu man'an. Dia mencegah, tidak mau mengeluarkan harta yang dimiliki, yang seharusnya memang menjadi kewajiban dia untuk mengeluarkannya. Berupa zakat misalkan, atau berupa nafkah yang diharuskan diwajibkan padanya kepada keluarganya, anak dan istrinya misalkan, maka ini pun dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian min fawaidil hadis, annallaha yakrahu qila wa qala. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang kita, mengharamkan kita untuk qila wa qala. Yani menukil suatu berita yang tidak jelas asalnya, tidak jelas sumbernya, tidak jelas apakah berita itu benar atau salah. Yang penting dia dengar berita langsung disebarkan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Perkataan yang baik ada dua jenis. Yani al-qawl li dzatihi, al-khair li dzatihi. Perkataan yang baik, yani ucapan tersebut memang zatnya ucapan yang baik. Seperti membaca Al-Quran, memberikan ta'lim, ilmu, memberi nasihat, ya, kemudian memberikan amar ma'ruf atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini ucapan yang keluar memang zatnya, ucapan tersebut memang ucapan yang baik. Maka hendaknya seorang melakukan ini, berucap atau melakukan ucapan, ucapan yang secara zatnya memang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khair li-khairihi. Ya. Ucapan yang dia katakan pada dasarnya ucapan yang sifatnya mubah, bukan ucapan yang baik. Ya. Kalau yang tadi jelas, membaca Al-Quran, berzikir, memberi nasihat yang baik dan sebagainya, itu adalah ucapan yang baik. Nah, bagaimana sekarang kalau ucapan tersebut pada asalnya bukan ucapan yang baik, hanya saja ucapan yang mubah, boleh. Dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Maka di sini ada atau ada makna lain dari qaul khairan, ucapan yang baik. Ini ucapan yang secara zatnya memang ucapan yang mubah saja, tetapi disanya ada tujuan lain yang tujuan tersebut adalah baik. Misalkan ya, seseorang terkadang dia bercakap-cakap dengan temannya dengan percakapan yang hukumnya mubah saja, bukan perkara yang haram. Nah, percakapan masalah biasa. Dalam rangka apa? Agar bisa terlihat akrab, ya, agar bisa bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik, agar tidak kaku. Bayangkan kalau kita bertamu, tiba-tiba tuan rumahnya ngomongnya ya kayak gamelan, kalau di tong baru bunyi. Kalau kita nggak ngajak ngomong, nggak nanya, diem. Suasana dingin seperti itu jelas tidak enak kan. Orang mau bertamu lagi malas. Ah, malas dia. Kalau kita gak ngomong, gak ngomong. Ketika seseorang ada tamu, dia berbicara, nanya kabar, gimana kabarnya, kamu kerja di mana, menyapa dengan hangat dan sebagainya. Ucapan seperti itu pada dasar ucapan yang mubah saja, bukan ucapan yang baik, tetapi memiliki faedah, maslahat yang baik bagi yang lainnya. Maka yang seperti ini pun dikategorikan sebagai ucapan yang baik. Ucapan yang baik, walaupun secara zatnya hanya ucapan yang mubah saja. Berbeda dengan membaca Al-Quran, tilawatil Quran, zikir, memberi nasihat dan sebagainya, talim dan sebagainya. Tetapi disini ada faedah yang lain, ya. Maka ini pun dikategorikan sebagai ucapan yang baik. Kemudian di antara faedah hadis tadi adalah karahatullahi likasatis su'al. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk banyak ya, bertanya. Ini banyak pertanyaan ini di antara maknanya adalah ketika seseorang dia banyak mengajukan pertanyaan kepada satu orang sampai merasa taab, bosan. Ya, misalkan ustadznya atau apanya. Sekali pertemuan nanya tuh sampai 10-20. Ya, seperti ini. Maka yang seperti ini tidak dianjurkan. Nah, kalau mau memperbanyak soal, jangan pada satu orang. Mungkin dia tanya satu ini, satu permasalahan kepada orang ini. Atau dua permasalahan. Kemudian dia tanya kepada yang lainnya. Sebagaimana kita telah sebutkan bahwasanya orang yang menjawab pertanyaan, itu ada kemungkinan-kemungkinan dia salah dalam menjawab. Atau keliru dalam menjawab. Atau terkadang terpaksa menjawab. Mungkin karena gak enak di majelis seperti ini ada orang yang nanya. Aslinya dia gak tahu jawabannya. Tapi mungkin karena gengsi dan sebagainya dipaksakan menjawab tanpa ilmu. Akhirnya apa? Membuat doror. Membuat mudarat bagi orang yang menjawab tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk terlalu banyak bertanya. Kemudian wa min fawaidil hadis annahi an idha'atil mal. Larangan dari menyia-nyiakan harta, ya. Larangan dari yang menyia-nyiakan harta. Telah lewat penyebutannya di antaranya adalah kita dilarang memberikan harta kepada orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh. Maksudnya bodoh di sini adalah orang yang akalnya belum sempurna atau tidak sempurna. Atau orang yang tidak mampu menggunakan hartanya dengan tepat. Anak kecil dikasih uang berlebihan. Ini dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tutu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian berikan harta kalian kepada sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang akalnya enggak sempurna. Anak kecil diberi uang berlebihan. Termasuk di sini juga adalah orang yang sudah tua tapi sudah pikun. Anaknya sudah biar senang nih kasih bapaknya karena sudah tua uang. Karena orang sudah pikun enggak tahu cara menggunakan uang, sembarang aja. Ini pun dilarang. Termasuk di sini adalah tahrimud dukhan, diharamkannya rokok. Kita tidak apa di sini enam diambil faedah tahrimu ad-dukhan, diharamkannya rokok. Kenapa? Pertama, tidak ada manfaat atau besarnya mudarat pada rokok tersebut. Ketika ada yang mengatakan ada manfaatnya, apa? Saya kalau habis ngerokok enak badan tuh, pikiran tenang, hati ceria dan sebagainya. Kita katakan maka sungguhnya dolornya itu lebih banyak, ya. Bahaya dari rokok tersebut lebih banyak. Itu dari sisi kesehatan yang mutafak telah sepakat, ya. Bukan saja kaum muslimin, hatta dokter-dokter kafir mereka menyatakan bahayanya rokok. Bukan dari kalangan orang dari sisi agama, dari sisi pemerintah dan sebagainya juga mengharamkan, melarang, menyatakan bahwasanya rokok tersebut berbahaya. Kalau alasan ada manfaatnya, apa yang tidak ada manfaatnya? Hatta khomer pun ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih banyak, maka sehingga ini diharamkan. Dari sisi tabdzir jelas, jelas dari sisi tabdzir membuang-buang harta. Ketika seseorang mungkin dia bisa bertahan kadang untuk biaya sekolah anaknya, kadang dia nunggak dan sebagainya. Terkadang untuk merokok dia nggak bisa nunggak gitu. Tetap ini kalau orang yang hatinya jujur, pikiran cerdas, akalnya ya masih salimah lurus, akan mengakui bahwasanya ad-dukhan, rokok tersebut banyak mudaratnya. Contohnya apa? Ya, ini kalau orang yang masih lurus ini, ana yakin kalau dia punya anak SD, ngerokok mesti dilarang gitu. Atau SD SMP pun dia ngelarang. Karena apa? Fitrah dia mengatakan mesti ini perbuatan yang jelek. Perbuatan yang mengantarkan kepada perkara yang lebih jelek lagi. Mana ada orang yang terlibat narkoba dan sebagainya awalnya tidak merokok. Rata-rata di awal dari itu. Bahkan bisa jadi ciri awal-awal ketika seorang anak misalkan terlihat pergaulannya kurang bagus, udah SD aja udah pegang rokok, baru SMP kelas 1 udah ngerokok. Nah ini orang yang fitrahnya salimah, yang masih lurus, akan mengakui ini. Hanya saja terkadang hawa nafsu dan sebagainya, merasa berat dan sebagainya, akhirnya menutupi fitrah dia. Menutupi fitrah dia dengan berbagai macam dalil dan sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala ridallahi fi ridha alwalidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Akhrajahu Tirmizi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ridha Allah di dalam ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Pada hadis ini, ridallah fi ridho al-walidain, maknanya adalah keriduan Allah itu datang atau diberikan kepada seorang hamba karena sebab keriduan orang tua atau orang tuanya terhadap sebab kepada hamba tersebut. Di sini lisababiyah. Keriduan Allah diberikan kepada seorang hamba karena sebab keriduan orang tua kepada hamba atau orang tersebut. Demikian juga kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada seorang hamba karena sebab kemurkaan orang tua terhadap orang tersebut. Apa yang maksud dengan ridho di sini? Ar-ridho ma'rufun ayyakunal insanu mutmainan bisyai'in munsyarihan fi sadruhu wa ghairi dzalika. Ridho di sini adalah seseorang ketika dia merasa tenang, dadanya merasa lapang, merasa senang, seperti ketika anaknya mentaati dia, maka tatma'innu bihi nafsuhu wa yasrahu lahu sadruhu, hati dan dada dia merasa lapang, senang. Ini memunculkan sikap ridho terhadap anaknya tersebut. Yang menjadi masalah, apakah kemudian mutlak bahwasanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab keriduan orang tua? Kan di sini, fa inna minal walidaini man yardo bil fusuq wa yaskhut as-shalah fahal yakunu ridhohuma fi ridhollah. Di sana ada orang tua yang justru baru merasa ridho, baru merasa senang terhadap anaknya ketika anaknya melakukan suatu kefasikan. Hah? Misalkan anaknya jadi bandar togel, misalkan kaya, misalkan banyak ngasih kepada orang tuanya, atau anaknya kerja tempat-tempat riba, pegawai bank dan sebagainya. Anaknya baik, ngasih ke orang tuanya uang secara rutin. Kemudian anaknya menyadari, pekerjaan saya ini haram ini. Masa jadi bandar togel misalkan, atau kerja tempat yang tempat riba, di bank dan sebagainya. Akhirnya dia keluar. Orang tuanya marah, tidak ridho karena anaknya keluar dari kerjaan seperti itu. Apakah yang demikian juga masuk ke dalam hadis tersebut? Allah Subhanahu wa taala ridho karena sebab keridhaan orang tua. Allah marah karena sebab kemarahan orang tua. Maka kita katakan la, tidak. Idzan al-murad ridho al-walidaini illa fi ma yasqutullah. Yang dimaksud adalah keridhaan orang tua yang tidak menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada seorang hamba ketika atau dengan sebab keridhaan orang tuanya, yang keridhaan tersebut tidak menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang tuanya ridho terhadap anaknya, tetapi keridhaan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia ridho anaknya berbuat maksiat, dia lebih senang ketika anaknya berbuat atau tidak melakukan kebaikan, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Keridhaan orang tua tersebut tidak menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridhollahu muqaddamun ala ridhol walidaini. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan atas keridhaan kedua orang tua. Termasuk ini juga, bagaimana misalkan ada orang tua menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Ini banyak, ya kan? Misalkan orang tuanya enggak cocok dengan menantunya. Kemudian bilang bapaknya atau ibunya, udah ceraikan aja istri kamu. Apakah si anak wajib mengikuti keinginan kedua orang tuanya? Maka perlu diketahui bahwasanya seorang anak dia wajib mentaati kedua orang tuanya selama kedua orang tuanya memerintahkan suatu yang ma'ruf, suatu yang baik, atau suatu yang sifatnya hukumnya boleh-boleh saja, mubah, dan tidak memudaratkan si anak tersebut. Tidak memudaratkan si anak tersebut. Dan juga tidak memudaratkan orang tuanya. Maka si anak wajib untuk taat kepada orang tuanya. Seperti contoh, bagaimana ketika misalkan anak ingin talabul ilmi, ingin belajar, tiba-tiba orang tuanya melarang. Saya ingin mondok, ingin belajar agama, karena saya namanya hidup tuh butuh ilmu agama. Orang tuanya enggak ridho, enggak boleh. Kamu enggak boleh mondok, lebih baik kerja saja. Apakah si anak wajib mengikut seperti ini? Maka kita katakan tidak. Pertama, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Yang kedua, ketika orang tua melarang, seorang tua itu tidak kemudian mendapatkan madarat, ya. Misalkan orang tuanya biasa, ya. Artinya si anak pun ketika dia enggak mondok atau enggak belajar agama juga, ya, bukan sebagai tulang punggung yang orang tuanya misalkan enggak bisa apa-apain. Nah, seperti itu. Tidak ada madarat sedikit pun yang didapat orang tua ketika si anak itu mondok atau belajar agama. Maka ini tidak ada kewajiban bagi orang tua. Bagaimana dengan hadis tentang ketika ada seorang pemuda mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, masih hidup. Ulanglah berjihad untuk keduanya. Maka ini berbeda kasusnya. Pertama, jihad pada saat itu adalah jihad yang sifatnya nafal, fardu kifayah. Adapun mengurusi orang tua, karena keadaan orang tuanya itu memang harus diurus oleh anak tersebut, hukumnya wajib. Maka berbeda masalahnya. Ketika si anak ini, ya, dia lebih memilih jihad yang sifatnya fardu kifayah, yang menyebabkan adanya mudarat kepada orang tuanya, tidak terurus, maka si anak ini dosa dia. Maka dia wajib untuk memilih mengurusi kedua orang tuanya. Berbeda dengan masalah tadi yang talabul ilmi. Ketika dia talabul ilmi, orang tuanya tidak mendapatkan madarat, maka tidak wajib untuk mengikuti perintah orang tua. Demikian juga ketika seorang ayah atau ibu memerintahkan si anak tersebut untuk bercerai dengan istrinya, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya adalah sebab yang syar'i, misalkan menantunya itu adalah perempuan yang tidak baik agamanya, sebab yang syar'i, tidak taat terhadap suami, membahayakan dan sebagainya, ya, boleh dia, bahkan mungkin wajib dia menceraikan istrinya. Tetapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, sekedar tidak suka saja, sekedar tidak cocok antara menantu dan mertua, maka tidak boleh. Kenapa? Ya karena ketika si anak tidak menceraikan, tidak ada madharat terhadap orang tuanya, paling cuma sekedar dongkol seperti itu. Nah, bagaimana dengan sebagaimana yang dikatakan terhadap Al-Imam Ahmad rahimahullah. Su'ila Al-Imam Ahmad an rajulin amarahu abuhu aytalliqa zawjatahu. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seorang pemuda yang orang tuanya memerintahkan dia untuk menceraikan istrinya. Maka kata Al-Imam Ahmad, la tatluquha, jangan kau ceraikan istrimu. Qala kaifa ya Abu Abdullah, alaysa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara Abdullah bin Umar ay taliqu imra'atahu li'anna Umar amarahu bidzalik. Wahai Abu Abdullah, ini Al-Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kenapa saya tidak boleh menceraikan istri saya? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya karena sebab Umar bin Khattab menyuruh Ibnu Umar untuk menceraikannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Umar, anaknya Umar, untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena Umar Ibn Khattab memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Bukankah Rasulullah memerintahkan? Karena sebab Umar minta. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, bala, walakin hal abuka Umar, ya, hadis tersebut benar. Tetapi saya tanya, kata Imam Ahmad, apakah bapamu itu Umar? Ini seperti Umar Ibn Khattab? Al-jawab, la, bukan. Umar la yumkin ayyamara ibnahu ayyufariqa zawzatihi aw zawzatahu ila al-isbab syar'i, la yumkinu tahmiluhu. Umar ibn radhiyallahu anhu tidak mungkin memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya kecuali ada sebab yang syar'i yang kau tidak mungkin untuk melakukan. Gak mungkin Umar bin Khattab memerintahkan anaknya kamu cerai sama istri kamu tanpa ada sebab yang syar'i. Tidak mungkin. Kata Alim Ahmad. Li'anna min akbarul muharramat ayufarriqu al-insanu baina rajulin wa zawjatihi. Karena di antara perkara yang besar yang haram adalah seseorang memerintahkan ya orang lain untuk menceraikan istrinya. Ini perkara yang besar. Walasyama idza kana bainahuma aulad. Terlebih kalau pasangan tersebut sudah punya anak. Lakin Abu Hadar rajul rubama yakunu li hawa fi nafsi la li maslahi az-zauj wa li maslahi az-zaujah. Karena bisa jadi bapak dari orang tersebut dia memerintahkan cerai bukan karena sebab syar'i, tapi karena hawa nafsunya saja, karena enggak senang misalkan sama menantunya. Nah, makanya seperti ini tidak perlu atau tidak boleh diikuti. Ini tidak mutlak ketika seseorang mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Tetap dilihat sebab-sebabnya. Tetap dilihat sebab-sebabnya. Kalau sebabnya syar'i atau sebabnya sesuatu yang mubah dan tidak ada yang termudorotkan, maka wajib untuk ditaati. Akan tetapi, kalau sebabnya tidak syar'i, bahkan justru bisa menimbulkan mudarat bagi pihak tertentu, maka tidak perlu untuk ditaati. Dan tidak kemudian terkena ancaman dari hadis ini. Bahwasanya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab kemurkaan orang tua. Nah, sehingga jangan sampai salah memahami hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Naam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.